Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Wa sayyiati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa midlilhu falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan untuk kita melanjutkan kegiatan ta'lim kita di tempat ini. Masih dengan membahas pembahasan yang sama, yakni kitab Lamadril Manthur. Masuk pada bab yang ke-40. Bab tentang sifatu ahlil bid'i wa masiruhum. Bab tentang sifat-sifat ahlul bid'ah dan tempat tinggalnya mereka. Hadirin yang kami muliakan, sudah kami berikan mukaddimah sebagai tambahan singkat bahwa di dunia ini ada dua golongan manusia. Yang pertama, mereka-mereka yang mengikuti ajarannya para rasul. Yang kedua, mereka-mereka yang menentang, yang menyelisihi ajarannya para rasul. Dari zaman dulu sampai sekarang terpisah menjadi dua. Yang selalu menang dan selalu selamat sepanjang zaman adalah yang mengikuti ajarannya para rasul tersebut. Yang binasa, yang hancur, yang mereka diazab di dunia ini untuk kemudian azabnya berlanjut sampai nanti di yaumul kiamah adalah mereka-mereka musuh-musuh para rasul. Ini global sekali. Nah tentunya, dua golongan ini sifatnya berbeda. Perbuatan mereka berbeda. Baik itu perbuatan hati, yakni akidah, ataupun perbuatan anggota badan, yakni amaliyah. Dan itu akan nampak dalam kehidupan nyata. Seorang yang mentaati Rasul, ya dia beriman hatinya, dan iman itu diwujudkan dengan amal saleh. Orang yang menentang Rasul, macam-macam ini. Ada yang kafir, ada yang musyrik, ada yang ahlul maksiat, ada yang munafik, ada yang ahlul bid'ah. Dan ini bab yang akan kita bahas. Macam-macam. Mereka ini pun tentunya bersifat sama. Menentang, menyelisihi ajaran para rasul. Cuman tingkatannya berbeda-beda dari sisi besar dan kecilnya dosa mereka. Kalau kesyirikan dan kekafiran, serta kemunafikan nifaq i'tiqadi, ini penentangan yang tertingginya. Tiga dosa ini mengekalkan pelakunya dalam neraka. Jikalau mereka mati dengan membawa dosa-dosa tersebut. Syirik akbar, kufur akbar, nifak akbar. Kenapa dibedakan dengan, kenapa dikatakan syirik akbar tidak syirik secara mutlak? Karena ada bedanya. Syirik akbar dengan syirik asghar berbeda. Kufur akbar dengan kufur ashar berbeda. Nifak akbar dengan nifak ashar berbeda. Dan perbedaan itu sudah pernah kami sampaikan. Bukan bab itu yang kita bahas. Ngokakin mengdingdi bang. Habis waktu mukodimah mani. Kita mukodimahnya merucut saja langsung. Di antara mereka ada yang pelaku. Kalau tadi kita katakan musyrik, kafir, nifak, itikadi. Ini non-muslim. Bukan muslim dia. Ini bukan pembahasan kita. Yang kita bahas adalah mereka-mereka yang notabene mengaku sebagai pengikut Nabi tetapi menyelisihi Nabi. Mereka-mereka yang mengaku sebagai muslimin, pengikut Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam tetapi mereka menyelisihi Nabi. Ini lebih susah untuk diketahui daripada yang tadi. Kalau kafir agamanya non-Islam, orang langsung paham. Oh, ini bukan pengikut Nabi. Musyrikin penyembah patung, ya, penyembah jin, orang paham. Oh, ini musyrikin majusi memiliki banyak Tuhan. Munafik nifaq itiqadi, ini susah, tapi masih bisa diketahui. Yang kita sampaikan di sini adalah adanya pihak-pihak manusia, adanya orang-orang yang mengaku sebagai umatnya Nabi, tetapi dia menyelisihinya. Ini yang lebih susah. Lebih susah daripada penyikapannya, lebih susah daripada orangnya merasa baik dan benar padahal dia menyimpang. Inilah dia yang disebut dalam bab kita ahlul bid'ah. Sifatnya secara global seperti halnya muslimin pengikut Nabi. Perhatikan, jangan salah paham dengan ini. Perhatikan betul-betul, aja ngantuk pak. Ngantuk kayak engkau naik sampai rampung. Yang kami maukan pengikut Nabi yang mengikuti sunnah Nabi, mengikuti jejak langkah Nabi, yang kita sebut dengan ahlu sunnah, memiliki dasar Islam, rukun iman ada pada mereka. Demikian pula dengan ahlu bid'ah. Mereka muslimin. Maka pada mereka juga terdapat dasar-dasar rukun Islam. Memiliki dasar-dasar rukun iman, karena kalau tidak ada iman, ya kafir berarti. Mereka masih beriman kepada Allah sebagai Rabb, meyakini Rasul Muhammad SAW sebagai utusan Allah, meyakini iman kepada malaikat, iman kepada, diimani sama mereka. Ahlu sunnah, ya salat, ya puasa, ya zakat, ya haji. Ahlu bid'ah pun seperti itu. Kalau tidak salat, ya bukan lagi muslim, bang. Bukan lagi ahlul bid'ah dia. Dia ya zakat, ya dia puasa Ramadan, ya dia haji, ya dia umrah. Walaupun hajinya kadang-kadang oleh jimat. Ya. Muslimin mereka. Kita tidak bisa mengklaim mereka langsung musyrik. Syirik akbar keluar dari Islam. Tidak, ini perkara yang dahsyat itu. Kita enggak ke arah sana. Sehingga orang akan mengatakan, loh kan sama. Sama-sama umat Islam. Sama-sama muslimin. Ini yang menjadi problem di masyarakat kaum muslimin. Ketika diterangkan kewajiban mengikuti sunnah, diterangkan hati-hati dari ahlu bid'ah, muncul kata ucapan, lu sama-sama umat Islam, kok saling bermusuhan? Ini dia. Sama-sama umat Islam, kok saling mencela? Ahlu sunnah mencela ahlu bid'ah. Karena mereka menyimpang. Tetapi orang tidak paham bahwa mereka adalah orang yang menyimpang. Taunya ya muslimin. Pada dene sholate. Pada bentakan baik. Ngerti bentakan pak? Ribut baik. Ini dia yang susah untuk dipahami oleh banyak umat. Karena sama-sama sebagai apa? Muslimin. Kitabnya apa? Al-Quran. Nabinya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kok ternyata bermusuhan. Karena itu banyak pihak yang kalau dalam hal ini tidak paham, maka mereka akan salah paham dengan dakwah salafiyah yang menerangkan sesatnya kebatilan dan bid'ah serta para pelakunya. Mereka akan menuduh dakwah salafi memecah belah umat. Ini sebabnya. Mereka akan menuduh dakwah salafi ini tukang ngelek-lekna kaum muslimin, menjelek-jelekkan kaum muslimin, menyesat-nyesatkan kaum muslimin. Karena enggak paham perkara. Dia tidak mengerti bahwa mereka pun sebagai muslimin, karena jatuh pada bid'ah, mereka termasuk bagian yang menyelisihi Rasul. Banyak yang tidak paham tentang hal ini. Sehingga mereka pun menyangka bahwa ahlul bid'ah pun saudara kita. Dari sisi sebagai muslim, iya. Tetapi dikarenakan dia bid'ah, ya tetap harus dikatakan bid'ah. Contohnya di zaman Nabi sudah ada. Dzul Khuwaisirah. Yang sudah sering kami sampaikan. Karena ini kisah nyata yang Nabi hadapi langsung. Seorang cikal bakalnya pemahaman Khawarij yang bernama Dzul Khuwaisirah. Muslim dia? Muslim. Tetapi padanya terdapat penyimpangan. Maka Nabi langsung menyampaikannya dengan tegas. Saya khruju min di'dir rajul qaumun. Akan keluar dari orang ini keturunan. Yaitu Khawarij. Hakadha qaum muslimin. Di zaman Nabi ada beberapa orang. Mereka muslimin. Tapi ketika pemikirannya menyimpang, maka Rasul pun tegas terhadap mereka. Sebagaimana hadis yang berulang kali kami sampaikan. Dan ini kisah nyata di zaman Nabi. Dan sering disebut. Adanya tiga orang yang datang ke rumah istri-istri Nabi. Sudah ingat? Kalau sudah, tidak perlu diteruskan maksudnya. Mereka datang ke rumah istri-istri Nabi untuk bertanya amalan apa yang dilakukan oleh Rasul di rumah-rumah para istrinya Nabi. Kalau yang diamalkan di masjid, orang bisa melihat, oh Nabi begini, Nabi begini, Nabi begini. Nah kalau di rumah, apa amalannya? Diberitahukan Nabi itu puasa, Senin, Kamis. Kalau seandainya beliau menghendaki puasa yang paling sering, puasa seperti puasanya Nabi Allah Daud, sehari puasa, sehari tidak puasa. Dia sholat malam, tapi tidur. Di awal, pada sholat isya, beliau tidur, kemudian beliau bangun, sepertiga malam terakhir, sampai menjelang subuh. Beliau menikahi wanita yang banyak. Sibuk mengurusi istri, anak, perdagangan, cari nafkah. فَلَمَّا أُخْبِرُوهَا كَأَنَّهَا تَقَالُ كَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا. Setelah diberitahukan seperti itu, tiga orang ini menganggap, Nabi kok cuma kayak hitok ya? Nabi sedikit, qalil, amalannya sedikit. Maka mereka pun mengatakan, أَمَا أَنَا فَأُسَلِّي لَيْلًا وَلَمْ أَرْكُدْ. Adapun aku, ini tiga orang yang bertanya kepada istri-istri Nabi. Yang pertama mengatakan, aku akan sholat sepanjang malam dan aku tidak akan tidur di waktu malam. Ini star bada isya, dia mulai sampai subuh. Dan begitu seterusnya. Yang kedua, wa ama ana fauftir, fausum walam uftir. Adapun aku, nomor kedua, mengatakan adapun aku akan puasa sepanjang hari dan tidak akan pernah membatalkan puasa. Puasanya dari subuh sampai maghrib, tetapi setiap hari. Bukan seperti Nabi Allah Daud, sehari puasa, sehari tidak. Tapi dia dur, Senin puasa, Selasa puasa, Rabu puasa, terus seperti itu. Yang ketiga, wa amma ana fa'atazul nisa walam atazawaj. Adapun aku tidak akan menikahi wanita. Aku akan meninggalkan wanita karena wanita ini menyibukkan. Ini alasannya. Gara-gara Nabi istrinya banyak, nah ngurusi para istri begini begini begini kan. saya enggak akan menikah. Hidupku untuk ibadah. Masya Allah. Ada yang bisa kayak gitu, Pak? Jangan, itu enggak boleh, Pak. Bukan itu top atau bagus, enggak, itu jelek. Hadirin yang kami muliakan, muncul pemikiran itu di zaman Nabi. Apakah kemudian Nabi mengatakan, biarkan dia juga saudara kita. Sesat ya enggak apa-apa lah, saudara kita kok. Masa disesat-sesatkan? Apa Nabi seperti itu? Tidak, maka Nabi begitu sampai kepada beliau berita, tiga orang ini tidak bicara seperti itu di hadapan Nabi. Tetapi para sahabat yang mendengar melaporkan kepada Nabi tentang pemikiran bid'ah tersebut. Itu pemikiran bid'ah, waikum muslimin. Itu pemikiran bid'ah. Sehingga bid'ah itu jangan dianggap, oh bid'ah itu apa kayak narkoba apa ya. Bid'ah itu kayak musik band apa ya. Sambil ngoplo. Bid'ah itu bentuknya ibadah. Bid'ah itu bentuknya amal soleh. Nampak secara lahiriah. Amal soleh. Orang ini bukan pemabok. Bukan penjudi. Bukan tukang kipyik. Togel atau masang buntut. Bukan. Tampilannya ibadah. Tapi Nabi marah besar kepada mereka. Dikarenakan gara-gara pemikiran seperti ini. Islam akan menjadi apa? Rusak. Yang disyariatkan akan hilang. Yang akan muncul malah yang bid'ah tadi. Maka Nabi memanggil orang ini. Dalam sebuah riwayat, beliau menyebut dengan kalimat yang lantang, mabalul qaum, dengan ucapan yang umum. Kenapa ada orang yang mengatakan begini, begini? Ini Nabi berbicara di depan umum. Bukan di depan satu dua orang. Depan umum. Kenapa? Karena berita dari tiga ucapan orang ini. Tiga orang ini telah berucap sebuah kalimat yang sudah merebak di masyarakat. Maka cara menghentikan fitnah yang sudah merebak di masyarakat, ya disebutkan secara umum. Agar masyarakat mendapatkan peringatan. Ini diambil sebuah hikmah fikih dalam menyikapi fitnah. Kalau fitnahnya baru sekitar orang beberapa, nasihati, ingatkan, redam. Tapi kalau itu sudah merebak banyak pihak yang berbicara, padahal mereka salah dan menyimpang, ya disebutkan secara apa? Umum. Bisa dipahami hadirin? Pengobatannya, penjelasannya juga secara umum. Dalam sebuah riwayat beliau marah terhadap tiga orang itu, didatangkan tiga pemuda tadi ke depan Nabi. Nabi marah-marah. Dan marah di sini, jangan Anda katakan, oh, Rasul kok marah-marah? Marah itu kalau pas tempatnya, itu baik, Pak. Marah itu tercela kalau tidak pas tempatnya. Bisa dipahami hadirin? Ya. Ini contoh bagi kita, Nabi tidak ridho kepada sahabatnya, mereka sahabat Nabi, tetapi hendak menyimpang. Punya pemikiran yang menyimpang. Nabi tidak mendiamkannya. Bahkan Nabi mengucapkan kalimat, antum alladzi kultum kada wa kada. Apakah kalian yang mengatakan ucapan ini dan ini? Dimarahi. Di depan para sahabatnya. Dikarenakan ini fitnah besar. Ini malapetaka pemahaman yang menyimpang. Maka Rasul memberitahukan. Ala fa'inni akhsyakum ilallahi wa attaqum lah. Ketahuilah aku orang yang paling bertakwa. Aku orang yang paling takut kepada Allah. Walakin ya kadatabi aku usalli wa arkudu. Aku salat malam dan aku tidur malam. Wa sumu ufthiru. Aku berpuasa dan sesekali aku tidak berpuasa. Kadang puasa, kadang tidak berpuasa. Kalau seandainya mau puasa yang paling sering, puasanya Nabi Daud. Kana yasumu yawman iftir yawman. Puasa sehari, tidak puasa sehari. Wa ana atazawwajun nisa. Dan aku menikahi para wanita. man raghiban sunnati, siapa yang membenci sunnahku ini, falaysa minni, dia bukan pengikutku. Maknanya ahlul bid'ah. Bukan pengikut sunnah. Hakadha kaum muslimin. Orang ini muslim, Nabi tidak mengeluarkan dia kalimat laysa minni atau laysa minna, bukan pengikutku atau bukan pengikut kami. Ini bukan takfir, ini bukan kalimat pengkafiran. Tetapi kalimat yang menunjukkan dia seorang yang menyelisih jalan Nabi. Dia berada di jalan selain Nabi, yakni bid'ah. Penyimpangan yang bukan musyrik, bukan kafir, bukan munafik adalah apa? Bid'ah. Ya, muslim. Hakadha kaum muslimin, ini yang jarang orang memahami. Sehingga mereka salah sangka dengan dakwah ahlu sunnah ini. Mereka menuduh ahlu sunnah ini adalah orang-orang yang memecah belah umat. Atau senangnya menjelek-jelekkan kaum muslimin, saudaranya, dan yang lainnya, dan yang lainnya. Padahal tidak seperti itu. Bisa dipahami hadirin? Nah, dari situlah kaum muslimin, penting bagi kita untuk mengetahui apa sifat-sifatnya ahlul bid'ah itu. Tentunya akan disusulkan dengan sifat-sifat ahlu sunnah. Ada bab khusus tentang hal itu insyaAllah pada pertemuan yang entah kapan. Sifat ahlu sunnah dan sifat ahlul bid'ah. Atau sudah lewat pembahasannya? Ini sudah bab ke-40, Pak. Berarti sudah lewat 39 bab. Kelalen kabeh. Sehingga ya dimaklumi. Masya Allah. Hadirin yang kami muliakan, telah kita masuk pada pembahasan di akhir di hari Senin telah lewat pada poin yang ke-561. Disebutkan dalam pembahasan ini sifatnya ahlul bid'ah. Berbeda dengan sifat ahlus sunnah. Secara global, kaum muslimin, antum perhatikan ke sini. Ahlus sunnah dikatakan ahlus sunnah dikarenakan dia orang yang mengharuskan kepada dirinya mengikuti sunnah Nabi. Sunnah dalam hal ini adalah pengertiannya umum. Semua yang menjadi ajarannya Nabi. Apakah itu akidah, ibadah, akhlak, muamalah. Ya, itu sunnah. Baik itu Al-Qur'annya atau hadisnya. Apakah itu yang wajib atau yang sunnah secara fikih. Itu semuanya diharuskan. Saya harus mengikuti itu. Cirinya tentunya dia seorang talibul ilmi. Orang yang suka mencari ilmu. Karena apa? Di saat kita mengharuskan mengikuti sunnah. Bagaimana caranya? Tidak lain kecuali kita mengerti apa itu sunnah. Untuk bisa mengerti apa itu sunnah. Agar kita bisa memeganginya dan mengamalkannya. Maka kita mengharuskan pada diri kita. Masing-masing untuk talabul ilmi. Asy-Syaikh Al-Albani menyebutkan dalam salah satu ceramahnya beliau, la yakunu salafiyan illa wa huwa talibul ilmi. Tidaklah seorang itu mengikuti manhaj salaf, yakni mengikuti as-salafus saleh, generasi yang pertama yang saleh, Nabi dan para sahabatnya, kecuali pasti dia adalah seorang pencari ilmu. Itu sudah pasti, Pak. Sehingga ta'limnya ahlu sunnah ramai. Kalau tidaklah ramai, continue paling tidaknya. Ramai itu kan identik dengan banyak. Tidak selalu ta'limnya ahlu sunnah banyak yang datang. Itu semuanya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ingin ta'lim, siapa yang bisa rutin ta'lim, itu semua Allah yang mengatur. Bukan Pak Ustadz. Ya, karena kita tidak pernah pakai surat undangan atau adanya snack dan coffee break Enggak ada. Yang mau taklim silahkan, yang dia juga silahkan, semua masing-masing butuh dengan ilmu atau tidaknya sesuai dengan taufik minallah. Taklim kita, alhamdulillah kalau di Cilacap banyak yang hadir, alhamdulillah di banyak tempat. Di beberapa tempat sedikit. Hal yang wajar. Ya, hal yang wajar karena kita tidak dibebani harus banyak pengikutnya. Nanti kita bikin tim sukses. Tidak, kayak gitu-gitu, Pak. Ya. Yang kita maukan adalah penjelasan Ahlussunnah pasti thalibul ilmi. Ilmu yang dicari, ilmu yang sunnah. Dan dia ketahui, dia imani, dan dia amalkan. Tidak mau menyelisihinya. Beda dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah ini tidak mengharuskan untuk mengikuti sunnah. Karena itu mereka tidaklah semangat dalam mencari ilmu sunnah. Bahkan mereka tidak butuh ilmu sunnah. Karena yang mereka amalkan, bikinan mereka juga sah-sah saja. Namanya saja al-bid'ah. Ngapain belajar sunnah? Yang bid'ah saja juga sah-sah saja menurut mereka. Ini dia. Nanti yang bid'ah tertolak. Lah tertolak itu urusannya karena. Urusannya dewek. Urusannya karena maksudnya urusannya Allah ditolak yang ngono. Simpenting kena sing ibadah. Oraina. Walah. Singina kan seorang ibadah, Mbok. Ini kalimat saya dengar langsung dari omongan mereka. Sehingga saya bisa mengucapkannya dengan fasih. Dalam sebuah pembicaraan, itu yang keluar saya juga kaget. Orang ini pintar bikin syubhat ya. Ini awamun nas, jahil ya. Tidak, bukan tokoh mereka, tapi bisa bikin syubhat sedemikian. Jadi begitulah mereka tidak butuh ilmu. Sehingga talimnya mereka setahun paling pindo, ya, itu pun sudah jam 11 bengi dari turune. Tidak ada ihtimam mengikuti sunnah blas. Dikasih tahu dalil, enggak doyan. Dikasih tahu yang sunnah, enggak doyan. Yang mereka mau kan yang bid'ah-bid'ah malah justru yang mereka amalkan, na'udzubillah min dzalik. Itu diantara perbedaannya. Bisa dipahami hadirin? Diantaranya ayat yang sedang kita baca ini. Qala Allah jalla wa'ala. Kita lihat. Bahkan kita sudah masuk ke yang 562 apa ya? Oh, belum? Oh ya sudah. Kita masuk 500. Langsung 562. Qala rajulun libni Abbas. Berkata seorang laki-laki kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa kalau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma? Kalau Abu Hurairah radhiyallahu an, kalau Umar radhiyallahu anhu. Kenapa enggak huma? Dikarenakan Abdullah sahabat. Bapaknya beliau yang bernama Abbas, pamannya Nabi juga sahabat. Masuk Islam. Abbas ibn Abdul Muttalib. Saudara bapaknya Rasul. Saudaranya Abu Lahab. Abu Lahab pernah mendengar? Siapa yang tidak kenal Abu Lahab? Tokoh terkenal yang dikutuk dalam Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Sangat terkenal. Pamannya Nabi yang Muslim. Dua, Hamzah dan Abbas. Bibinya beliau, Safiyah. Putrinya Abdul Muttalib. Saudarinya, bapaknya beliau. Masuk Islam. Nah, kalau disebut Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allah meridhai keduanya. Yani Abdullahnya dan Abbasnya. Bisa dipahami hadirin? Senang ya Pak ya. Anaknya sahabat, babaknya sahabat. Bahaya sahabat. Ada sahabat yang tiga-tiganya ini dari cucu, anak, bah sahabat semuanya. Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita ini, kita salafi, anak kita salafi, cucu kita salafi, bapak kita salafi. Kita masuk ke berikutnya. Qala rajulun li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ucapannya, perhatikan di sini ada ucapan yang salah, tetapi dia enggak benar. Salah tetapi dia enggak benar, itulah ahlul bid'ah. Salah tetapi dia enggak benar. Apa itu kalimatnya? Kita lihat. Dia mengatakan alhamdulillah alladhi ja'ala hawana 'ala hawakum. Faqala Ibn Abbas innallaha lam yaj'al fi hadhil ahwa syai'an minal khair wa innama summi hawa liannahu yahwi bisabi finnar. Seorang mengatakan kepada Ibn Abbas, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hawa nafsu kami. Perhatikan kalimatnya. Yang telah menjadikan hawa nafsu kami mengikuti hawa nafsu kalian. Kalimat ini salah total. Di sini letak ahlu sunnah dan ahlul bid'ah. Maka Ibn Abbas mengatakan, inna Allah lam yaj'al, sesungguhnya Allah tidaklah menjadikan pada hawa nafsu kebaikan pun. Yani tidak ada pada hawa nafsu satu kebaikan pun. Wa innama sumiya hawa, sesungguhnya Ta'ala yang disebut hawa nafsu itu dengan hawa, li'annahu yahwi bisabihi finnar, dikarenakan dia akan terlempar ke dalam neraka dengan sebab hawa nafsunya. Apa bedanya dengan ahli sunnah? Syekh lihat barakallahu fikum, banyak orang terbingungkan dengan apa itu hawa nafsu, apa itu ittiba, apa itu selera, apa itu keinginan, apakah itu hasrat. Karena bentuknya sama. Bentuknya sama. Yang kami maksudkan oleh kaum muslimin, ahlul sunnah punya keinginan. Ahlul bid'ah juga punya apa? Keinginan. Keinginan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ketika seorang mengikuti sunnah, maka dikatakan ittiba. Dia mengikuti. Adapun ketika orang itu menginginkan sesuatu yang bukan sunnah, itu disebut hawa. Hawa nafsu. Sama-sama mengikuti. Saya mengikuti sunnah Nabi. Dia juga mengikuti gurunya. Kalau bahasa Arabnya sama-sama ittiba. Sama-sama mengikuti. Tetapi secara istilah, kalau yang Anda ikuti adalah sunnah Nabi, maka Anda disebut ittiba. Kenapa? Karena tidak ada seleramu yang kau ikuti. Yang kau ikuti adalah seleranya Nabi, ajarannya Nabi. Saya enggak ada blas sini. Saya kepengennya mengikuti dan menerima bimbingan Nabi. Ini ittiba. Berbeda dengan orang yang mengikuti bid'ah. Dia mengikuti hawa nafsunya. Kenapa? Karena yang dia ikuti adalah yang selera dengan keinginan dia, yang berbeda dengan Nabi. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran. Fa illam yastajibu laka. Jikalau mereka tidak mau mengikuti ajaranmu. Coba lihat kalimatnya Al-Quran. Fa illam yastajibu laka. Jikalau mereka tidak mau mengikuti ajaranmu. Fa'lam. Maka ketahuilah annama yattabi'una ma ahwa'ahum. Senyatak lain yang mereka ikuti adalah hawa nafsu. Sehingga definisi hawa nafsu adalah semua selera, semua hasrat, semua keinginan yang menyimpang dari ajaran Nabi. Itulah hawa nafsu. Sampai sini bisa difahami hadirin? Misal seperti manusia memiliki hasrat. Dengan kalimat lain, contohnya syahwat biologis. Ini mudah untuk dipahami. Ketika dia menyalurkan sesuai dengan yang syar'i terhadap istrinya, maka tidak dikatakan dia mengumbar hawa nafsu. Dia melakukan yang halal. Tidak orang mengatakan, oh dia pengikut hawa nafsu. Bukan, karena halal. Tetapi ketika dia melampiaskan pada yang bukan istrinya, maka dikatakan dia pengekor hawa nafsu. Isyanya sudah ke sini? Masya Allah. Ya. Bisa dipahami contoh tadi? Ibadah. Ibadah sesuai dengan sunnah. Ini ibadah. Tetapi keinginan ibadah berbeda dengan sunnah. Ini hawa nafsu. Seperti tadi. Sholat sepanjang malam. Puasa terus. Tidak mau menikah. Untuk baca Quran dan untuk ibadah saja. Ini keinginan ibadah tetapi tidak sesuai dengan sunnah. Ini dikatakan apa? Hawa nafsu. Hakadha kaum muslimin. Qaddara ma syafal. Mukaddimahnya terlalu panjang. Sehingga satu poin pun belum selesai. Saya khawatir muka ada yang protes. Kapan selesainya? Begitu. Tidak apa-apa ya Pak ya, mukaddimahnya Mbok? Iya. Kapan selesainya Ustaz? Lama banget. Ya, gitu. Kalau antum mau segera selesai, ya di pondok mujur. Ini 1 tahun selesai Pak. Atau ya 2 tahun, 2 kelas ini kita ajarkan. Kelas 1 dan kelas 2. Kalau taklim kayak gini, ini 7 tahun Pak. Bahkan bisa lebih. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.